Oke, kita lanjut kembali. Ada Adira, ada Rental, Adis, Video Shooting, Rektana, juga bareng bersama Lalo Widi Rektana. Ucapkan namanya dengan lembut mesra. satu tembang request dari keluarga besar. Ya. Yeah.